rahasia di balik 40 hari bersama Tim Cima. Dalam khasanah Kejawen, angka 40 memiliki makna penting sekali atau keramat. Karena di dalamnya terkandung sebuah rahasia kehidupan, sebagaimana dimaksud dalam ungkapan Kakang Nilembarep Adini Wuragil atau kakaknya sulung adiknya bungsu. Ungkapan itu bermakna bahwa kelahiran kita di dunia ini sebagai sebuah akhir proses triwikrama, sekaligus awal kehidupan manusia di Marcapada. Selanjutnya, kematian merupakan akhir dari kehidupan semu atau duniawi, sekaligus merupakan awal dari kehidupan yang sejati. Angka 40 di awal dan 40 di akhir kehidupan. Banyak terjadi kesimpang siuran pemahaman kapan bayi dalam kandungan telah memiliki nyawa. Banyak pula orang menyangka setelah usia kandungan menginjak bulan keempat, barulah bayi ditiupkan nyawa. Tapi tidak sedikit pula yang lebih percaya, bila mana usia bayi dalam kandungan ibu akan ditiupkan nyawa tepat pada hari ke-40. Mana yang benar? Pemahaman yang berbeda-beda itu disebabkan tidak terdapat keterangan secara tegas di dalam kitab suci kapan waktunya si jabang bayi dalam rahim ibu mulai ditiupkan nyawa. Walaupun demikian, ada beberapa keterangan dalam bentuk samar yang kemudian dijadikan dasar penafsiran masing-masing. Mungkin di antara jimatres ada yang lebih percaya jika di usia 4 bulan kandungan si jabang bayi baru memiliki nyawa. Tapi sekali lagi, tak ada patokan yang jelas untuk memihak yang mana. Ada kawan pernah mengalami keraguan mana yang dapat dipercayai, apakah usia 40 hari ataukah 4 bulan. Hingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2005 yang lalu terkuatlah satu misteri kehidupan ini, sehingga membuat jimatres kawan pribadi tiada keraguan lagi bahwa pada saat usia kandungan genap 40 hari jabang bayi mulai bernyawa. Di samping suatu pengalaman gaib yang sangat berharga, bila dikaitkan dengan kepercayaan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, hingga hari ke-40 setelah wafat, rohnya tetap tinggal di rumahnya sendiri. Rumus 40 hari prakelahiran dan 40 hari pasca kematian menjadi sinkron. Berikut kisah gaib sebagai pembuktian. Kisah ini terjadi tahun 2005 di saat kakak dari seorang teman saya, sebut saja Pak T, yang barusan selesai membangun rumah pondokan di wilayah Jakarta Timur. Selama membangun sampai selesai tidak terjadi gejala apapun. Nah, giliran pada waktu kamar pondokan telah laku disewa seseorang, mulailah terjadi hal-hal yang aneh. Beberapa alat rumah tangga sering berpindah tempat tanpa ada yang merasa memindah. Beberapa kali si penghuni mengalami kesurupan hantu perempuan. Yang paling mengganggu adalah munculnya bau bangkai yang sangat menyengat tanpa dapat diketahui dari mana sumber bau bangkai itu. Pak T lantas minta tolong seorang kiai untuk mengatasi bau bangkai itu. Beserta para santrinya, Pak Kiai lantas mengadakan berbagai upacara, doa-doa, wirid pengusiran makhluk halus pengganggu. Namun demikian langkah itu belum menampakkan hasil yang diharapkan. Kembali esok malamnya, para santri menggali bagian lantai di bawah tangga yang diduga menjadi sumber bau bangkai. Lantai keramik digali, selanjutnya ditanam bunga setaman dan para santri berdoa mengelilingi lubang galian itu. Selesai upacara ritual itu, para santri menutup kembali lantai yang berlubang. Alhasil, esok harinya bau bangkai tetap menyengat, malah terasa semakin kuat menyengat baunya. Selang 2 minggu kemudian teman saya menceritakan kejadian itu. Malamnya kami sempatkan datang ke rumah Pak T. Begitu kami menginjak di halaman rumah pondokan itu, tampak sosok perempuan sekitar usia 30 tahun menyambut kami bersama istri. Berikut ini saya catat komunikasi yang terjadi pada waktu itu. Anda siapa? Saya tidak punya nama. Saya dulu dikuburkan orang tuaku sewaktu umur 41 hari dalam roti buku. Jasad saya dulu dikubur di pekarangan ini. Hati kecil saya iba sekali mengetahui kronologi kisah arwah perempuan itu. Baiklah, kalau gitu apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu? Aku minta tolong disempurnakan agar tidak ada lagi ganjalan dalam meneruskan perjalanan. Rumahmu di mana? Dia hanya menunjuk arah ke rumah pondokan Pak T. Ya, besok malam saya akan kesini lagi. Oh ya, apa agamamu? Dia diam hanya menggelengkan kepala. Oh ya, maaf. Aku tahu kamu belum sempat lahir sehingga belum pernah mempunyai agama. Dan di dalam dimensimu sekarang tentunya sudah tak diperlakukan lagi agama. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Cimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Malam besoknya seperti sudah kami janjikan. Pulang dari ngurus pekerjaan kantor, saya langsung mampir ke rumah kondokan Pak T. Sebelumnya saya suruh seseorang menyiapkan piranti upacara penyempurnaan arwah ala tradisi Jawa berupa tumpeng pungkur komplit. Ubo rambeku bawa masuk ke rumah kondokan Pak T. Dan arwah perempuan membimbing saya menunjukkan lokasi di mana dulu ia dikuburkan. Arwah perempuan itu masuk salah satu kamar yang sudah laku disewa orang. Saya dipersilakan masuk oleh orang yang menempati kamar itu. Ternyata arwah perempuan itu menunjuk lantai tepat di bawah kolong tempat tidur. Itulah tempat di mana ia dikubur. Setelah upacara selesai kami laksanakan, lalu saya minta tolong penghuni kamar yang kebetulan seorang muslim untuk membaca surat Al-Fatihah dan Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Doa supaya ditempatkan di dalam kemuliaan alam luhur. Kami sendiri sibuk melakukan prosesi penyempurnaan arwah. Setelah selesai prosesi, arwah itu tampak mengucapkan terima kasih dan pamit akan melanjutkan perjalanan. Karena telah tidak ada ganjalan lagi dengan masalah dunia. Ia hanya berpesan menyebut nama Pak H dan Bu N sebagai nama kedua orang tuanya. Si arwah minta tolong supaya kami mendatangi orang tuanya untuk menyampaikan pesan supaya membuatkan kuburan agar menjadi monumen bagi si arwah, serta berpesan agar orang tuanya membuatkan nama untuk si arwah perempuan tadi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء Singkat cerita, Pak H ternyata sepemilik tanah yang kemudian dibeli oleh seseorang. Lalu seseorang itu menjual lagi kepada Pak T. Setelah ketemu dengan orang tua si arwah, ternyata hanya Pak H saja yang dapat saya temui karena Bu N sudah tinggalnya jauh dan bersuami orang lain. Saya sampaikan apa adanya amanat si arwah kepada Pak H. Ia terkejut. Kok bisa-bisanya Anda tahu kejadian yang sudah berlangsung sekitar 29 tahun lamanya, Mas? Saya geli dalam hati berkuman. Mana saya bisa tahu? Saya kan cuma diceritain anak bapak. Jadi wajar kan, anak paha itu kan tetap hidup, hanya saja tidak punya jasad, hanya saja sulit dilihat dengan mata wadah. Dengan cerita ini, dapat diambil hikmah. Pertama, pada waktu kandungan berusia 40 hari, si jabang bayi telah memiliki roh. Roh mengalami pertumbuhan. Bila di usia kanak-kanak atau belum sempat lahir seseorang telah meninggal dunia, maka rohnya tetap mengalami pertumbuhan menjadi dewasa. Terkadang perjalanan roh manusia ke dimensi alam roh terganggu oleh urusan dunia yang tidak terselesaikan, sehingga roh masih berada di dalam dimensi bumi. Roh inilah yang sering merasuk ke dalam tubuh orang karena kebingungan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang masih hidup. Sadar akan jasadnya yang telah rusak, maka roh meminjam jasad orang lain. Terjadilah apa yang dinamakan sebagai peristiwa kesurupan. Oleh sebab itu seyogyanya kita lebih arif dan bijak. Jangan buru-buru bertindak ikut-ikutan, menganggap kesurupan itu hanyalah ulah setan penggoda iman. Penyimpulan tergesa-gesa itu sungguh dangkal, jauh dari kearifan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kita bila mengetahui anggapan setan itu menimpa para almarhum saudara atau keluarga kita sendiri. Sementara itu apa yang terjadi 40 hari setelah kematian seseorang? Tak ada sumber otentik dalam kitab suci yang menjelaskan secara tegas. Mungkin rahasia itu dibiarkan tetap menjadi rahasia dan menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang selalu haus akan dahaga spiritual. Namun bagi ajaran kejawen, telah dijelaskan dengan gamblang bila roh manusia akan melanjutkan perjalanannya ke alam baka bila telah melewati hari ke-40 terhitung sejak hari kematiannya. Selama 40 hari itu roh akan tetap tinggal di rumah tinggalnya sendiri. Hanya bagi orang-orang tertentu saja yang pinilih dan terpilih tidak perlu melewati masa tenggang 40 hari. Percaya tidak percaya, tergantung diri Anda sendiri. Bersama Tim Cima. Pendengar setia, menurut survei alternatif di Indonesia, 50% pasien mengeluh